Hamtani siqat fi'il. Jumlah silah mausul la mahalla laha. Silah mausul. La mahalla laha. Al-i'rab. Aina al-a'id? Alladhi ya'udu 'ala alladhi, ya? A'id mana? Ini kan siqat lah. Silah mausul. A'id mana yang kembali kepada alladhi? Hah? Takdir. Takdir apa? Hah? Di mana ditakdirkannya? Itulah hu. Kau bingung? Terjemahkan. Dan datang khobar dalam bentuk mufrad ataupun jumlah. Iya. Yang mencakup badannya. Yang mencakup apa? Mencakup makna. Iya. Yang makna dari? Makna dari dhamir rafid. Allazi ini kembali mana? Allazi. Mubtada. Apa? Mana? Mubtada betul. Ya. Mencakup makna mubtada yang? Yang jumlah khobar diseret untuknya. Untuknya kemana? Mubtada. Ya. Jangan bingung ya. Paham kan maksudnya ya? Kemudian, wa in takun iyyahu mana niktafa biha kanutqillahu hasbi wa kafa. Ya, ya Rabb. Wa harful isti'naf nafiyah in harfu syartin jazim ya. Harfu syartin jazimin takun fi'il mudhari' nakis madzum alamat ya, jazmi ya syarat madzum alamat jazmihi sukun masmuha isimnya mana takun dhamir mustatir fihi jawazan takdiruhu hiya ya'udila jumlah khabariyah iyahu khabar takun ya terus khabar takun terus maknan tamyiz khabar takun ya mabni ala madza as-sukun fi mahalli apa nasbin haknya di sini hanya lil ghaibah untuk menunjukkan lil ghaib maknan tamyiz mansub binasil khafid. Ya, mansub ala naz'i al-khafid atau isqati al-khafid ma'nan. Wa alamat nasbihi fathah dhahirah ala akhirih. Fathah dhahirah. Fathah muqaddarah ala akhirih. Ala al-ya. Ala al-alif al-mahdhufa liltiqai as-sakinain. Ini ma'nan. Ada pertemuan ada sukun, sukunnya ada pada alif dan sukunnya ada pada tanwin, maka dibuang alifnya ma'nan. Jadi ma'nan. Ya. Yeah. Terus iktafa fi'il madi mabni ala fathi. Terus jawabu jawabu syarti. Jawabu syarat dalam fi mahalli jazmin. Biha jarmu majrurun muta'alliq biktafa. Ya, yeah. Terus kanutqillah hasbi wa kafa. Kaf jaratun. Ya. Jaratun qaulin. Qaulin mahdhuf. Nutqillah. Nutqi mubtada. Wa huwa mudhaf ya dhamirun ya mutakallim fi mahalli jarrin mudhaf ilayh. Allah. Mubtada tsani. Hasbi. Khabar li mubtada tsani wa huwa mudhaf ya mudhaf ilayh. Ya, terus. Wa jumlatu mubtada tsani wa khabaruhu fi mahalli rafin khabar mubtada awal. Iya. Wa kafa. Seperti isi nafiyah sudah selesai sih. Nutqillahu hasbi. Ini khabarnya itu saja. Wa isi nafiyah. Kafa. Kafa fil madi mabni ala fathah. Muqaddarah. Fathah muqaddarah. Wa fa'iluhu. Fa'ilu dhamiru mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa. Aslu kafa apa? Kafa bihi, ya hasiba kafa bihi. Kenapa menjadi dhamirnya musatir? Dibuang huruf jarnya, yang tadinya mutasil, maka dia menjadi apa? Mustatir. Ya, syaratnya kita baca ya sekarang ya. Yang qasimul khabaru ila mufradin wa jumlatin wa sayati al-kalamu ala al-mufrad. Khabar terbagi kepada khabar yang mufrad, khabar yang jumlah, dan akan datang pembahasan tentang khabar yang mufrad.